curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Pak, pak, bapak ke. Bapak ke. Yang ada pakan ini pak. Aja wiridan, baik gawane nyesal. Aja tandinan, baik gawane nyesal. Ngure bengi suka mandi sore, gawane wiridan, wae. Apa jar-jar ngari wiridan, kae iki terus dadi wong sugih. Ada, kowe tenan ukur omongane kakine tok. Batu-batune min dadi lurah karuan kowe dijegang tok, perintah. Atau duit, atau bengkok, atau sawah apa barang karangan. Wong anis pirang-pirang dunyane, ora mau kerja, wiridan tok ya karuan tetep sugih. Nyebut kok nyesal, nyebut kok nyesal. Jaluk ngaku lah kalau usah lo kue, kurang ajar kok ya. Anak cilik, barang hidup malah benduk kalau untuk kue, kurang ajar kok ya. Kurang ajar kok ya. Ngomong Rika. Sembayang, sembayang anak sembayang. Aja kali rek layaban, baik. Gak kena rek layaban ke priwe. Udah bong Rika, anaknya kayaknya lulus sekolah, lulus STM. Di jurnal baik, orang digulat tak kawean. Apaan orang melek amat jane Rika pak, jan. Eki ya anaknya sudah bojok, orang tahun gak nih. Nganggur baik di jurnal baik. Lah, mau kasih ngembeli trak, kasih gemejuk, kemampleng, jemotos. Wano udah kerja, udah gulat kawean, dadak mateng anaknya pong. Barang bojok bingung kan bok, bingung kan bok. Bingung kan, Bok? Terus nanti kaya gue apa jari kau sembahjang, alah. Sembahjang, yora tau. Kalau lagi jaru-arui. Tong, ngantong, apa sembahjang kok, Tong? Jawabannya gampang baik. Ya sembahjang, Pak. Apa yang gana yang nggak sembahjang, kok laporan mari Rika. Beri sembahjang, kok laporan mari Rika. Ya orang, Bok. Ini sembahjang, alah. Buat ngetek lah, benar-benar suing ini orang. Dia ngadil lah ngomong. Ya, ramamu orang melek matane. Tangi turu, jam sanga. Jam sangat hari ngeprak, balik madang, jam loro turu. Tapi jam papat, orang asara-ngasara, tolanan darah, gudul ngisak, bari ngisak. Kelah jawaban maning, takut nih maling deh, jadi konser. Ada konser apa sonda? Oh, kayak kue, kue ya, jadi bocah kue ya. Malah hari ngarung-ngarung ramana kona jadi ridan. Kurang ajar kue ya. Ya wis pak lah, seajak subahe lah. Ya nyong salah nyong ngerti, nyong salah nyong. Tapi jonyo lagi susah banget pak, lagi susah banget yakin. Lu wis ngerti susah, orang nyebut. Ya mulai kue pak, nyong jaluk tulungnya maring Rika lah. Pengguna nyong duene wong tua. Ya nyong jaluk tulungnya maring wong tua mbok. Mertuan ini wis mati kabeh, ringin aneh. Ya mati, wong dhewe mantu kurang ajar kaya kowe. Nyong gawe ora dadi pan-panan terus nang kana. Ya wis pak, aja supaya ya jalane nyap tulung main Rika kok. Ya tulung apa? Kan jaluk modal. Modal wong apa? Rencananya nyong arep mendang beras. Naring ngaji barang karo maos. Wah, dadi kowe sik arep dadi bakul beras. Arep wira swasta, arep gawe warung, ayo pak rime, ngena. Ya orang, masih tam jaluk modal, ngomendeng beras, mari ngana jibarang karo, maos. Daya berasnya terus mau ngapa, orang didol maning. Wala mau gena-gena nyung, arep tuku beras, enak kan didol maning. Bukan tuku didol maning, ya dipangan dewek ya. Astagfirullahaladzim, jangan kok dibakul beras, jangan kok wira swasta, jaluk modal, orang dipangan dewek, Ngalah bangun, makun, babat, datang untuk beras, mangan, maju modal wong tua, kaprat malah. Hahaha, zaman siki ya, zaman siki pancen apa-apa wis larang. Kebutuhan anak-anak baik, sing anak yang jaluk bocor lah, bocornya yang jaluk gelangnya diganti lah. Tanggane utang orang nyaur-nyaur lah, jimpitan benfengi kudu nyogi lah, tarikan kebersihan benulan orang ini kurang lah, dulur yang bentinya pada dilir mari muat untuk madang lah, wah pokoknya pirang-pirang, anggora dari pokoknya negeri pokoknya zaman siki angel banget, angel pisan, hahaha. Oke, tenang saja. Kami sebagai produsen kacang terkenal. Sekali lagi, kami sebagai produsen kacang terkenal di Indonesia sangat peduli dengan keadaan saat ini. Untuk itu, kami menciptakan produk makanan yang praktis, ekonomis alias gratis. Nah, spesial ngunjenengan sing apa-apane kepengin gratis alias ora bayar. Apa maning ngunjenengan sing isi dompete kur KTP karo foto biyunge tok. Nah, segera konsumsi kacang garing. Ya, kacang garing alias kacang garing ngelek. terbuat dari bahan-bahan bermutu, racun tikus, godogan waktu dicampur disangan karo banyu segara. Mata ini mbok, manurang bayan jaruk mayar, ampleng malah. Kacang garing alias kacang garing ngelek bisa Anda dapatkan di setiap tempat. Barang gawean, nang gone wong sing lagi kepaten, utawa nang gone calon lurah lan bupati sing lagi pada kampanye. Mesti ana kacang garing ngelek. Ajeng suwen, kira-kira kerungan abang ngarep barang gawe, kepaten, utawa anak calon lurah utawa bupati sing lagi pada kampanye, Parani bae, gawak kandi, karung, utawa keranjang. Nek perlu nyelang kol pake tanggane, loh gawanya kacang garing gue mau. Ayo, nikmati segera produk terbaru dari kami, kacang garing. Kacang garing, kacang garing ngelek. Apa-apa anggar garing ngelek, mesti wareg. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.